Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita masih dalam pembahasan adab-adab bagi para pengajar dan juga pelajar. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Faslun, pasal. Yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim. Disukai bagi seorang muallim, dianjurkan bagi seorang muallim, seorang pengajar atau seorang guru untuk haris, semangat, bersungguh-sungguh untuk mengajarkan kepada murid-muridnya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu. Mu'thiran lidzalika ala masalihi nafsihi dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Dengan dia lebih mendahulukan, lebih mengutamakan untuk melakukan ta'lim, pengajaran kepada murid-muridnya daripada kemaslahatan-kemaslahatan dirinya sendiri, baik kemaslahatan dunia yang bukan kemaslahatan yang pokok, bukan kemaslahatan yang mendesak. Demikian semestinya seorang al-muallim, seorang pengajar, seorang guru, dia semangat untuk mengajar, mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, dan lebih mengutamakan ta'lim at-talabah, memberikan ta'lim kepada talabah daripada kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan dunia yang tidak darurat, yang tidak mendesak. Lain halnya jika kepentingan dunianya yang mendesak, nah, maka tentunya lebih didahulukan. Wa an yufarrigha qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim min al asbab syaghilati kulliha. Dan hendaknya seorang muallim, seorang pengajar, dia mengosongkan hatinya dari sebab-sebab yang bisa menyibukkan dia dari mengajar. Dia mengosongkan hatinya dari semua sebab-sebab yang dapat menyibukkan ketika dia duduk di majelis untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Artinya seorang muallim serius, fokus untuk memberikan ta'lim, pengajaran kepada murid-muridnya, tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain, sehingga akan kurang maksimal dalam ta'limnya. Wahiya kathiratun ma'rufatun, dan sebab-sebab yang menyibukkan ketika mengajar ini banyak. Sebab-sebab yang menyibukkan, kathiratun ma'rufah, banyak dan dikenal. Maka seyogianya seorang muallim dia mengosongkan hatinya dari sebab-sebab yang bisa menyibukkan ketika mengajar, agar dia bisa fokus dan maksimal dalam memberikan ta'lim. Wa an yakuna harison ala tafhimihim, dan hendaklah seorang muallim, seorang pengajar, dia bersungguh-sungguh untuk memberikan pemahaman, atau dia bersungguh-sungguh agar muridnya bisa memahami pelajaran yang diberikan. Sehingga seorang muallim, seorang guru berusaha memberikan penjelasan, memberikan rincian, agar para thalabah, para murid akan bisa memahami pelajaran yang disampaikan. Misalkan dengan bertanya siapa yang belum paham, siapa yang belum mengerti, ketika mungkin ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, kemudian diulangi kembali penjelasannya. Harison, hendaklah seorang pengajar dia haris, bersungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan kepada muridnya agar para murid tersebut bisa memahami apa yang disampaikan. Dan ini tugas bagi seorang pengajar, bagi seorang guru. Atau dengan cara bertanya kepada yang lainnya tentang ilmu yang baru disampaikan. Kemudian salah satu dari muridnya dia akan menjelaskan. Kemudian yang lainnya mendengarkan, sehingga yang belum faham, yang belum mengerti akan menjadi faham atau mengerti dengan diulanginya penjelasan tersebut oleh murid yang ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi banyak faedah ketika seorang guru, seorang pengajar melontarkan pertanyaan kepada para muridnya. Sehingga mereka yang belum mengerti, belum faham akan mengerti dan faham melalui penjelasan thalabah atau murid yang menjawab pertanyaan sang guru. Kemudian kata Syekh, wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bih, dan hendaklah seorang muallim dia memberikan kepada setiap muridnya apa yang layak bagi murid tersebut. Itu memberikan pelajaran, memberikan penjelasan yang pantas dan layak dengan kondisi setiap muridnya. Bagaimana itu? Fala yuksiru ala ma ala man la yahtamilul iksar. Itu dengan cara tidak menyampaikan banyak ilmu kepada murid yang dia tidak bisa menanggung banyaknya ilmu yang disampaikan. Misalkan dia lemah, lambat, loadingnya lambat. Maka berikan ilmu kepadanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Berikan sedikit, satu naam pelajaran atau satu, dua, tiga faedah. Berikan sesuai dengan kemampuannya. Naam, atau sampaikan kepadanya satu pasal saja atau satu bab yang pendek misalkan. Nah, tidak memperbanyak kepada murid yang dia tidak mampu untuk memikul banyaknya penjelasan yang disampaikan oleh guru. Nah, murid-muridnya, nah, kebanyakan mereka kurang kemampuannya, kurang kecerdasannya. Kemudian sang guru bahas kitab sehari atau sekali duduk setengah jam 50 lembar. Berat. Nah, sekali pertemuan 50 lembar. Berat. Maka termasuk daripada adab yang harus diperhatikan oleh muallim adalah dia tidak memperbanyak penyampaian penjelasan kepada muridnya yang tidak sanggup atau tidak mampu untuk menerima banyak. Nah, maka cukup sedikit-sedikit, pelan-pelan. Nah, bitadrij, dengan bertahap. Kadang satu lembar, kadang satu halaman. Nah, sesuai dengan pembahasan yang dibahas, sulit apa susah, apa sulit apa mudah. Nah, kalau misalkan pelajarannya ada pelajaran membaca Al-Quran, nah, maka cukup mungkin satu halaman, nah, atau dua halaman, satu lembar. Kalau dia masih Iqra misalkan atau Aisar, satu halaman atau dua halaman, sesuai dengan kemampuannya. Jangan memaksa murid untuk menerima yang banyak dalam keadaan dia tidak mampu untuk memikul yang banyak tersebut. Nah, karena kurangnya kecerdasan misalkan, atau sebab yang lain. Sehingga seorang guru dia memberikan kepada muridnya apa yang pantas dan layak baginya. Kemudian kata Syekh, wala yuqassiru liman yahtamilu ziyadah. Akan tetapi juga tidak mengurangi, tidak pelit kepada murid yang dia mampu untuk menerima lebih. Nah, murid ini cerdas banget. Murid-muridnya Masya Allah cerdas sekali, cerdas-cerdas. Mampu untuk menerima ilmu banyak dalam sekali majelis misalkan. Maka apa? Berikan sesuai dengan porsinya. Masih mampu untuk menambah, tambah lagi. Nah, man humani la yashba'an. Ada dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. Man humun fid dunya la yashba'. Wa man humun fil ilm la yashba'. Yang pertama orang yang rakus terhadap dunia, dia gak akan pernah kenyang, gak akan pernah puas. Sudah memiliki lembah emas, satu lembah emas dia pengen lembah emas yang lainnya. Sudah punya yang itu pengen yang lainnya. Ini orang ketika rakus terhadap dunia, la yashba, tidak akan pernah kenyang. Tidak akan pernah puas. Yang kedua, manhumun fil ilm, orang yang rakus terhadap ilmu. Artinya bersungguh-sungguh, bersemangat, berambisi untuk mendapatkan ilmu. La yashba, dia juga tidak akan pernah merasa puas. Terus nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jangan cepat puas. Ya. Nah, dalam masalah talabul ilmi. Nah. Ya, cukuplah belajar jurumiyah misalkan. Ya, cukuplah durusul lugha jilid 1 udah selesai. Cepat puas dia. Nah. Jangan cepat puas. Tambah lagi, belajar lagi, ya. Bermajelis lagi. Nah. Terus. Karena orang yang ambisi terhadap ilmu, dia tidak akan cepat merasa puas. Ya. Melainkan dia akan terus berusaha dan berupaya untuk meraih pundi-pundi ilmu. Nah. Maka seorang muallim ketika melihat murid-muridnya itu mampu untuk menerima banyak pelajaran, ya, maka berikan banyak pelajaran kepadanya. Berikan porsi yang sesuai dengannya. Nah, ketika dia cerdas dan mampu misalkan. Nah. Kemudian wa ya'muruhum bi'i'adati mahfuzatihim. Dan hendaklah seorang muallim dia memerintahkan kepada muridnya untuk mengulang-ulang hafalannya. Nah, di muroja'ah hafalannya, diulang-ulang hafalannya dan diperintahkan. Ya. Nah, diingatkan murid-muridnya untuk terus mengulang-ulang hafalannya, maklumatnya. Nah. Ya. Bahkan sesekali ditanya, dites, ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hafalannya. Ya. Karena dikatakan al-ilmu al-hifdhu. Ya. Ilmu itu adalah al-hifdh. Ya. Menghafal. Nah. Menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, ya. Dan seterusnya. Nah. Hadza huwa al-ilm. Nah. Maka seorang muallim dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bersungguh-sungguh dalam masalah hifd, hafalan. Dan juga dalam masalah i'adatul hifd, mengulang-ulang hafalan. Nah. Baik hafalan Qur'annya atau hafalan hadisnya, ya. Atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Nah, sehingga tidak heran masyayikh kita, ya, di dalam ta'lim mereka memiliki kebiasaan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu, ya, sebelum melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kemarin, nah, yang sudah berlalu ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Nah, baik itu di majelis, nah, atau mungkin sebelum masuk majelis, nah, dan diantara perkara yang pernah dilakukan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya, sebelum beliau duduk di tempat beliau mengajar, ya, maka dari arah yang jauh, ya, beliau jalan melewati tolabahnya, murid-muridnya, sambil menanyai satu-satu. Nah, indak pulan. Sampai tiba di tempat duduknya untuk mengajar. Demikian para ulama haris, semangat, bersungguh-sungguh untuk memerintahkan kepada muridnya, tolabahnya untuk mengulang-ulang mahfudzatnya, ya, hafalannya, maklumatnya. Nah. Dan juga dengan sebab diulang-ulangnya ilmu, maka akan semakin kokoh dalam ingatan kita. Beda ketika suatu ilmu hanya ditulis atau hanya didengar, nah kemudian dibiarkan begitu saja hilang. Nah. Sayang apabila ilmu yang sudah kita dapatkan, sudah kita dengar, kemudian lepas begitu saja. Maka seorang muallim memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengulang-ulang pelajaran. Ya, diulang-ulang pelajaran. Bahkan menanyakan, ya, apakah sudah na'am mengulang-ulang pelajaranmu? Ya. Apakah engkau sudah mengerjakan na'am PR misalkan? Ya. Ditanyakan. Sebagai bentuk perhatian seorang muallim kepada muridnya. Bahkan kadang-kadang memberikan ujian. Ya. Selesai beberapa bab ada ujiannya misalkan. Ini salah satu cara untuk apa? Mengokohkan maklumat. Nah, mengokohkan maklumat pelajaran yang sudah pernah dipelajari agar semakin kokoh dengan adanya ujian atau ulangan. Nah, kemudian qala syekh wa yusniya ala man zaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnah bi'ijabin aw ghairihi. Seorang muallim hendaklah dia memuji kepada muridnya yang nampak kecerdasannya, yang nampak naam ilmunya, dia pandai memahami pelajaran, dia pandai menjawab pertanyaan misalkan, setiap ada pertanyaan dia menjawab, nah cerdas. Nah, maka hendaknya seorang muallim dia memuji muridnya yang memiliki kelebihan. Ia memiliki kelebihan, baik kelebihan kecerdasan atau yang lainnya, yang menonjol dalam pelajaran, dipuji. Hanya saja malam yakhsha alaihi fitnah, selama tidak dikhawatirkan dia terfitnah. Nah, terfitnah dengan ijabun nafs, bangga diri, ujub, atau na'am fitnah-fitnah yang lainnya. Dipuji muridnya yang menonjol. Nah, ketika misalkan dia benar dalam jawabannya, ahsanallahu ilaik, nah, barakallahu fiik. Nah. Atau na'am dengan pujian-pujian yang lainnya. Nah. Hanya saja pujian-pujian yang dilontarkan oleh seorang guru kepada muridnya, di tengah-tengah pelajaran misalkan, ini jika tidak dikhawatirkan na'am murid tersebut akan tertimpa ujub. Nah, ketika tidak dikhawatirkan murid tersebut akan tertimpa fitnah, baik fitnah ujub atau yang lainnya. Nah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang memuji saudaranya yang lain. Nah. Dan berlebihan dalam memujinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul. Engkau telah membinasakan atau memotong leher orang tersebut. Dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailak qata'ta'unuka sahibik. Qata'ta'unuka sahibik. Ketika ada orang memuji temannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka engkau. Engkau telah memotong leher temanmu. Engkau telah memotong leher temanmu. Miroron, beliau ulang berkali-kali. Nah, maka ketika tidak dikhawatirkan atau ketika dikhawatirkan murid tersebut tidak mampu untuk menanggung atau menerima pujian, maka jangan dulu dipuji. Ya, khawatir terfitnah dengan ijabun nafs, bangga diri, ya, ujub, nah, takabur nantinya, nah, besar kepala, ya, sehingga akan menjatuhkan dia. Kasihan. Nah, maka seorang alim dia, nah, mengerti dan tahu, ya, tentang muridnya, nah, sehingga dia memperhatikan ketika hendak memuji muridnya yang memiliki kelebihan atau muridnya yang menonjol dalam pelajaran. Nah, ketika hendak memuji maka dilihat terlebih dahulu, ya, apakah dia sanggup memikul pujian tersebut ataukah tidak. Nah, jika dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam fitnah, fitnah ijabun nafs, ya, ujub, bangga diri dan lain, dan yang lainnya, maka ditunda dulu pujian tersebut. Nah, namun jika tidak dikhawatirkan fitnah, maka dipuji, ya, ketika ada muridnya yang menonjol. Nah, ketika ada muridnya yang menonjol. Nah, taib. Kemudian kata Syekh, "Wa man qassara 'annafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfirah." Sebaliknya, dan barang siapa yang malas, ya, atau jika ada di antara muridnya yang malas, ya, atau ada kekurangan, ya, bandel misalkan, ya, atau yang semisalnya menjengkelkan misalkan, suka buat gaduh misalkan di majelis, nah, maka annafahu ta'nifan latifan, maka hendaklah seorang muallim dia memperingatkannya, ya, ta'nifan latifan, dengan peringatan yang latifan, dengan peringatan yang lembut, nah, lembut tetapi tegas, ya. Malam yakhsha tanfirah, namun ketika memberikan peringatan kepada muridnya yang mungkin agak bandel atau agak malas, ya. Nah, ketika memberikan peringatan kepadanya ini juga dilihat, ya. Malam yakhsha tanfirah, selama tidak dikhawatirkan dia akan lari. Nah, karena jangan sampai mungkin dia baru, ya. Nah, kemudian dia masih belum semangat, ya. Kemudian tiba-tiba dihardik misalkan, ya, atau diperingatkan. Nah, karena sebab diperingatkan, ya, akhirnya dia, nah, mungkin tersinggung, ya. Kemudian dia besoknya tidak datang lagi ke majelis. Baik, maka ketika ada muridnya yang mungkin ada kekurangan, baik kekurangannya karena malas atau bandel atau yang semisalnya, maka seorang muallim memberikan tanbih. Nah, peringatan dengan peringatan yang lembut. Malam yakhsha tanfirah. Nah, selama tidak khawatir murid tersebut akan lari. Nah, Kalau khawatir murid tersebut akan lari misalkan, ya, padahal dia baru, ya, maka ditunda dulu tanbihnya. Nah, ditunda dulu tanbihnya, kemudian memakai cara yang lain, mungkin dengan memanggilnya, na'am, kemudian memberikan na'am penjelasan adab-adab yang benar, ya, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, wala yahsud ahadan minhum li bara'atin tadhharu min. Dan seorang muallim hendaklah dia tidak hasad kepada satupun dari muridnya. Jangan hasad kepada murid yang murid tersebut nampak dan menonjol, dalam pelajaran misalkan. Atau murid tersebut memiliki keunggulan, ya, hafalannya misalkan lebih mutkin, ya, daripada gurunya. Nah, maka seorang guru, ya, hendaklah dia tidak hasad kepada seorang pun dari muridnya. Wala yastakthiru fihi ma an'ama Allahu ta'ala bihi 'alaihi. Dan seorang guru tidak memandang banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada muridnya. Kalau memandang banyak, ya, maka akan menimbulkan sifat hasad, ya, atau akan memancing sifat hasad. Nah, bahkan akan memancing seorang guru untuk kikir dengan ilmunya yang mestinya disampaikan, enggak disampaikan, ditahan. Nah, khawatir nanti muridnya melebihi gurunya. Tidak demikian. Nah, seorang guru dia tidak hasad kepada seorang pun dari muridnya ketika muridnya ini menonjol, nah, atau unggul, ya. Dan seorang muallim, seorang guru dia tidak memandang banyak nikmat yang Allah berikan kepada muridnya, yang hal ini akan memancing munculnya sifat hasad dari diri seorang guru kepada muridnya. Fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Karena sesungguhnya hasad itu, hasad atau dengki kepada orang lain, ya, kepada ajanib, orang-orang ajanib, hasad kepada orang lain yang tidak ada hubungan dengan kekerabatan, ya, itu haram, syadidut tahrim, dengan pengharaman yang keras, ya, hasad kepada orang lain. Fakaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Maka apalagi na'am jika hasadnya itu kepada murid, ya, yang dia itu adalah kedudukannya seperti anak sendiri. Nah, yo masa hasad sama anaknya sendiri? Ya enggak lucu, ya. Nah, hasad kepada orang lain pun, kepada orang yang ajanib yang bukan karib kerabat, ini haram dengan syadid tahrim, dengan keharaman yang keras, ya. Maka apalagi kepada muridnya, ya, yang murid ini adalah kedudukannya seperti anak sendiri. Nah, maka lebih keras lagi, nah, larangannya untuk hasad kepada murid sendiri atau hasad kepada anak sendiri, ya. Nah, bahkan ini lucu, ya. Kenapa demikian? Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirah as-sawabul jazil. Kalau ada muridnya yang menonjol, yang unggul, yang pintar, yang masya Allah hafalannya kuat, mutkin dan lain sebagainya, maka pahala yang banyak akan kembali keutamaannya kepada gurunya. Keutamaan pahalanya kembali kepada gurunya. Gurunya ikut mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Ya. Karena guru tersebut yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengajaran, begini cara menghafal, begini cara murojaah, begini dan demikian. Nah, ya. Sehingga murid tersebut, na'am, karena memperhatikan arahan dan bimbingan dari gurunya, dia menonjol dan unggul, ya. Bahkan mungkin hafalannya lebih mutkin daripada gurunya. Jika kondisi seperti ini, maka pahala na'am tersebut akan kembali juga kepada si mu'allim tadi, si guru tadi di akhirat nanti. Nah, jadi jangan malah seorang mu'allim, seorang guru dia hasad kepada muridnya, jangan. Bahkan mestinya dia bersyukur ketika ada muridnya yang menonjol, ada muridnya yang unggul. Nah, wa fid dunya sanaul jamil, dan di dunia ini gurunya akan mendapatkan as-sanaul jamil, pujian yang mulia. Nah, ketika ada muridnya yang menonjol, yang nampak unggul, ya, dan dikenal oleh manusia, nah, maka manusia akan bertanya, itu mondoknya di mana ya? Nah, gurunya siapa ya? Oh, gurunya ini Ustadz Fulan ya. Nah, akhirnya si Ustadz ini mendapatkan as-sanaul jamil, pujian yang mulia karena sebab muridnya yang unggul tadi, muridnya yang menonjol dalam keilmuan atau dalam hafalan atau yang lainnya. Nah, sehingga tidak perlu seorang muallim hasad, dengki ya, kepada muridnya. Nah, apalagi sifat hasad adalah sifat yang akan bisa membinasakan na'am seseorang ya, waliyadzubillah. Nah, bahkan sifat hasadlah yang na'am telah menyebabkan terjadinya pembunuhan pertama di atas muka bumi ini. Ya. Nah. Yaitu ketika anak Adam alaihi salatu wassalam membunuh saudaranya sendiri karena sebab hasad. Nah, karena sebab hasad. Allahul musta'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau membimbing umatnya untuk menjauh dari sifat hasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu ya wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad ya, saling dengki. Janganlah kalian saling benci ya. Janganlah kalian saling membelakangi ya. Nah, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang ikhwana, yang bersaudara. Nah, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah pernah kita baca, beliau mengatakan, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narun hatab. Nah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat hasad akan memakan kebaikan-kebaikan. Baik. Kita lanjutkan sedikit pasal yang berikutnya. Faslun. Pasal. Wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal-awwal. Seorang guru, seorang muallim, dia ketika mengajar dan kondisinya penuh atau banyak muridnya, maka seorang muallim mendahulukan yang duluan, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Jadi yang duluan datang itu didahulukan, atau yang duduk di depan itu didahulukan. Nah, baik, misalkan sedang mengajarkan Al-Quran ya, siapa yang duluan untuk di koreksi bacaannya misalkan. Baik, maka al-awwal fal-awwal, yang lebih duluan diajarkan terlebih dahulu, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. bahasa kitanya apa? Ngantri, ya. Nah, fa'in radiyal awwal bitaqdimi ghairihi qaddamahu. Dan apabila ada orang yang lebih dulu, dia duluan, tetapi dia ridho kalau ada temannya na'am ditunjuk duluan. Ya, misalkan na'am yang duluan datang ini dia nyantai, ya, enggak, setelah ini enggak ada kesibukan. Tapi yang mungkin yang baru datang ini, ya, waktunya sedikit. Nah, kalau dia ngantri lama, misalkan dia akan tertinggal pekerjaan atau aktivitas setelah itu. Ya. Nah, sehingga kalau yang duluan itu ridho, na'am, agar yang terakhir didahulukan, ya, maka seorang muallim dia boleh mendahulukan yang terakhir tadi jika yang duluan telah meridhoinya. Nah, tapi kalau yang duluan tidak meridhoinya, ya, maka taib, tidak boleh seorang muallim mendahulukan yang terakhir. Nah. Kemudian wayam bagi an yudhiro lahum al bishro wa talaqat al wajhi. Dan seyogianya seorang muallim, seorang guru, dia menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang gembira, ya, kepada murid-muridnya. Nah, ketika dia mengajar, ketika dia berada di majelis dengan murid-muridnya, nam tampakkan, ya, wajah yang berseri-seri, ya, nah, sehingga akan mencairkan suasana. Ya. Nah, para murid pun akan enak, ya, nah, dan situasi pun akan kondusif. Nah, walaupun mungkin sang muallim, sang guru di rumahnya, nah, habis ada masalah misalkan, ya, baik. Namun dia berusaha untuk menampakkan apa? Talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri di hadapan muridnya, seolah-olah enggak ada masalah. Ya. Sehingga para muridnya akan mudah dan enak ketika menerima ilmu dari gurunya. Beda ketika seorang guru atau muallim dia cemberut, ya. Nah. Ya. Enggak senyum sama sekali. Mukanya muka apa? Hah? Nah, muka kecut, ya. Nah, masam, ya. Sehingga para murid paling bertanya-tanya, ada apa ya? Ada apa ya? Nah, akhirnya enggak konsentrasi, enggak fokus, enggak maksimal akhirnya ta'lim na'am di majelis tersebut. Nah. Baik. Maka seorang muallim seyogianya memperhatikan adab ini. Tampakkan wajah yang berseri-seri. Kemudian yang berikutnya, wa yatafaqqada ahwalahum wa yas'ala amman ghaba minhum. Nah, memperhatikan ahwal mereka, ahwal murid-muridnya, yaitu kondisi dan keadaan murid-muridnya. Nah, misalkan ada yang sakit, ya. Nah, ditanyakan, ya. Atau wayas'al an man ghaba minhum, menanyakan muridnya yang mungkin tidak hadir, ya, kenapa enggak hadir, nah, ataukah mungkin karena sakit, ya, ataukah mungkin karena ada sebab yang lain, ya, khawatir dia membutuhkan bantuan pertolongan, ya, maka ditanyakan, kemana si fulan, nah, kemana si Alan? Ya. Walhamdulillah kalau zaman sekarang mudah, ya, masing-masing sudah punya HP, sudah punya WhatsApp, ya. Nah, masing-masing kita kalau mau bertanya tentang teman kita yang mungkin nggak hadir taklim, tinggal nanya, kenapa ya akhi nggak datang taklim? Tafaqqud ahwal at-talabah. Demikian pula sesama murid. Ya, bukan hanya guru kepada murid, perhatian tentang keadaan muridnya, ya, kemana muridnya kalau enggak hadir, ya. Nah, ditanyakan, bukan hanya itu, tetapi juga murid dengan murid yang lain, dia bertanya ketika ada temannya yang mungkin naam sebangku dengannya atau yang mungkin selalu duduk di sampingnya di majelis ya. Nah, ditanyakan, kemana teman saya enggak hadir di majelis? Kenapa malam ini teman saya enggak taklim? Ya. Nah, di SMS. Ya. Murah SMS, apalagi WhatsApp ya. Lebih murah lagi. Nah. Di SMS, ya akhi, kenapa malam ini antum enggak hadir? Nah. Apakah ada yang perlu ana bantu ya? Ataukah apa? Nah. Taib, tafaqqud ahwal az-zumala ya. Memperhatikan kondisi teman. Nah. Baik. Ini penting juga ya, agar supaya nah teman-teman yang mungkin tidak hadir di majelis akan kembali semangat untuk hadir di majelis ya, karena ada yang memperhatikannya. Beda kalau enggak pernah hadir di majelis terus sama sekali enggak ada yang ingatkan dia. Akhirnya ya lolos. Nah, lolos, lepas akhirnya. Ya, na'udzubillah. Baik, perhatikan. Ya. Dicari kondisinya. Ditanya keadaannya. Nah, kenapa dan kenapa. Ya. Oh ya akhi, ana sibuk kerja ya akhi. Nah. Baik, kasih nasihat ya akhi. Nah, mungkin cari pekerjaan yang lain. Ya. Yang mungkin tidak terlalu menyibukkan antum. Ya, sehingga antum akan maksimal ya, di majelis ilmu. Nah, akan lebih lama dan lebih banyak untuk di majelis ilmu ya, tidak terlalu banyak bolos atau absen dari majelis ilmu. Nah, mungkin cari pekerjaan yang lain. Baik. Nah, artinya memperhatikan kondisi teman. Atau oh ternyata sebabnya sakit, kita jenguk ya, kita bawa untuk dia mungkin kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan ya. Nah, atau mungkin ternyata dia sedang ini membangun rumah misalkan, atau sedang buat teras kecapean ya, bantu. Nah, oh ya, supaya cepat pembangunan rumahnya, yuk kita bantu supaya nanti bisa hidup apa, bisa kembali lagi ke majelis ilmu. Nah, atau dengan cara-cara yang lain. Dengan kita menanyakan kondisi atau keadaan teman-teman kita. Ya, agar mereka kembali kepada majelis ilmu. Nah, maka kalau ini diamalkan insya Allah. Nah, ikhwanuna ya, taib akan semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ya, dalam tolabul ilmi, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah. Taib ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Dan insyaallah pasal-pasal yang berikutnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.